إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran tentang kenikmatan-kenikmatannya. Wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah lah yang telah mencurahkan kepada kalian kenikmatan yang zahirah dan kenikmatan yang batinah. Kenikmatan yang zahirah berupa harta, anak, kesehatan. Kenikmatan batinah berupa keimanan, keikhlasan, keislaman. Yang sebab itu ya ibadallah adalah anugerah dari sisinya. Dan sekian banyak ayat juga mengkhabarkan wa in ta'udtu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung berapa jumlah nikmat Allah Ta'ala, niscaya kalian tidak sanggup menyebutkan berapa jumlahnya. Begitu banyaknya anugerah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sedikit dari hamba-hambanya yang mampu bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasyakur. Dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kenikmatan yang Allah ingatkan, yang sering kita baca dalam solat kita. Alam naja'al lahu aynain wa lisana wa syafatain. Bukankah kami yang menjadikan dua mata, lisan dan dua bibir sebagai nikmat atas kalian? Kenikmatan lisan ya ibadallah adalah nikmat yang sangat besar yang Allah ingatkan dalam Al-Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dalam surat Ar-Rahman juga Allah ingatkan bahwa Allah Ta'ala mengatakan 'allamahu al-bayan. Allah lah yang telah mengajarkan kalian al-bayan. Al-bayan adalah Allah Ta'ala memberi kemampuan kepada manusia untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam dadanya. dengan mengucapkan dengan lisannya. Apa yang tersimpan di dalam dada bisa diungkapkan dengan lisannya, sehingga orang lain bisa memahami dan mengerti apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, ya ibadallah, kejujuran yang ada di dalam hati akan nampak di dalam ucapan dan perbuatan seorang hamba. Oleh karena itulah, nikmat lisan sebagai nikmat yang besar yang bisa menghantarkan kepada kebaikan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, bahwasanya di antara cabang dari keimanan yang paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat tauhid. Tidak ada yang berhak disembah, tidak yang berhak diibadah hidup dengan benar kecuali Allah Rabbul Alamin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kaumnya untuk mengucapkan kalimat ini agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Ya qaumi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, pasti kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Keberuntungan dari apa yang diucapkan dengan lisannya la ilaha illallah sebagai ungkapan yang ada di dalam dada dari keimanan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir pagi dan petang, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali pagi dan sore sebagai ucapan yang bermakna, sebagai ucapan yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagai keberuntungan bagi hamba yang mau mengucapkannya, terlebih bagi mereka yang mau mendakwahkannya, terlebih bagi mereka yang mau memperjuangkan kalimat ini. Mereka bisa mendapatkan keberuntungan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jihad fi sabilillah itu sendiri ditegakkan agar manusia mengucapkan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Namun sebaliknya, ya ibadallah, manakala lisan tidak digunakan untuk mendapatkan kebaikan dan pahala di sisi Allah, akan menjadi petaka dan musibah bagi mereka yang tidak menggunakannya. Bukankah ada sekelompok orang yang mengolok-olok Allah Ta'ala dan Rasulnya? Maka Allah turunkan ayat, "Takkafartum," sungguh kalian telah menjadi orang kufur, "ba'da imanikum," setelah kalian beriman. Ini disebabkan mereka orang-orang yang beristihza, "Ku inna kunna lakhudu wa lal'ab," kami hanya bercanda dan bergurau, kami hanya bermain-main dengan ucapan kami. Ucapan bercanda bergurau dengan ayat, dengan Rasul, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Qad kafartum ba'da imanikum," sungguh telah menjadi orang yang kufur kalian yang sebelumnya kalian menjadi orang yang beriman. Semoga Allah Ta'ala jadikan Kita sebagai orang-orang yang bisa bersyukur dengan apa yang Allah berikan dari kenikmatan, kenikmatannya. Aku luka lihada astaghfiruli walakum walisairi muslimin astaghfiruluh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man sar ala nahji wa ahtada bihadji wa astanna bisunnatihi ila yawmil qiyamah. Faya ibadallah, ketahuilah kejujuran dalam berucap itu akan menjadi sebab Allah Ta'ala memperbaiki amal-amal kita. Akan menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ayat yang sering kita dengar dalam khutbah-khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkan oleh kalian ucapan yang sadida. Kalimat la ijaja fihi. Kalimat yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Kalimatul haq allazi la ijaja fiha. Kalimat yang benar, ucapan yang tidak ada kebengkokan dalam berucap dengannya. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah. Maka Allah katakan, siapa yang berucap dengan ucapan yang benar, ucapan yang lurus, di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, di atas bimbingan para ulama salafus saleh, yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni atas dosa-dosa kalian. Ketika orang berusaha berucap dengan ucapan yang lurus, tidak ada kebengkokan-kebengkokan di dalamnya, manakala ada kesalahan dan kekurangan padanya, maka ketika ditegur dan diingatkan, pasti akan segera lurus mengikuti bimbingan yang lurus tersebut. Tidak ingin bengkok, tidak ingin menyesatkan dari ucapannya kepada manusia. Demikianlah ya ibadallah, karena didasari kejujuran. Orang yang jujur mengikuti al-haq, ketika diingatkan dengan petunjuk dan bimbingan, pasti dia akan segera kembali ke jalan yang lurus. Pasti dia akan memperbaiki keadaan dari kekurangan dan kesalahan yang dilakukan olehnya. Demikianlah ya ibadallah, semoga Allah bimbing kita selalu di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dengan bimbingan para ulama as-salafus saleh. Dan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mati di atas jalan yang lurus dan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa ashabi ajma'in. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.